الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Dan juga para pendengar Radio Blast FM di Sorotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih doa, fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 102, masih tentang tema anak dan pendidikan seksual bagian yang kelima. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan beberapa arahan global yang diajarkan oleh agama kita untuk membantu orang tua menjelaskan, memberikan edukasi yang benar tentang pendidikan seksual kepada putra-putri mereka. Kali ini kita akan memasuki poin yang keenam. Yang amat disayangkan, banyak di antara orang tua yang kurang memperhatikan poin ini untuk dijelaskan kepada anak, karena ternyata banyak juga di antara orang tua yang belum faham tentang hal ini. Apa itu yang keenam? Menjelaskan hakikat mahram. Kenapa? Menjelaskan hakikat mahram. Istilah mahram mungkin masih asing di telinga sebagian dari kita, karena yang sering kita dengar adalah muhrim. Ya, karena yang sering kita dengar adalah muhrim. Kalau ditinjau dari istilah Arab, karena mahram dan muhrim itu kedua-duanya aslinya adalah istilah Arab, bukan istilah Indonesia. Ya, walaupun kemudian cukup familiar di telinga orang-orang Indonesia, alhamdulillah. Akan tetapi muhrim dan mahram itu aslinya istilah Arab. Maka perlu kita dudukkan asli penggunaannya dalam bahasa Arab itu apa. Baru kemudian kita bisa menilai yang lebih pas itu istilah mana sesuai dengan pembahasan yang sedang kita kaji saat ini. Pertama, yang umum di masyarakat adalah istilah muhrim. Ya. Yeah. Muhrim itu dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang berihram. Napa muhrim? Orang yang berihram. Apa itu orang yang berihram? Orang yang berihram adalah orang yang akan menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji. Jadi ketika orang sudah berniat, sudah melakukan perjalanan sampai menjelang